بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, termasuk di malam hari ini kita bisa duduk kembali bersama di majelis ilmu yang insyaallah dihadiri oleh para malaikat dan dengan nikmat yang agung ini, hendaknya kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Tidak semua orang dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Adrarul Bahiyyah fil Masail al Fiqh karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan dari apa yang beliau sebutkan bahwa sholat itu akan menjadi sholat yang syar'i, tidak lain dengan niat. Sholat tidak akan menjadi syar'i kecuali dengan niat, karena sholat adalah ibadah. Nah, yang namanya ibadah itu disyaratkan padanya niat. Berikutnya berkata rahimahullah, wa arkanuha kulluha muftaradatun. Rukun-rukun salat semuanya muftaradah, itu diwajibkan. Illa kecuali qudu tasyahudi al-awsati. Yang pertama, duduk tasyahud pertengahan, duduk tasyahud awal. Wal istirahatu, demikian pula duduk istirahat, istirahat. Ya, jadi duduk tasyahud awal dan duduk istiraha menurut beliau Asy-Syaukani rahimahullah itu tidak wajib, sunnah tidak wajib. Ya. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Di mana Rasulullah, di mana Abu Humaid As-Sa'idi menerangkan tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, fa idza jalasa qira'ataini jalasana rijlihi al-yusra wa nasafa al-yumna, fa idza jalasa qira'ataini, maka apabila beliau itu duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki beliau yang sebelah kiri, wa nasabul yumna, dan menancapkan, menegakkan kaki beliau yang kanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal beliau duduk dengan duduk iftirash. Dan duduk iftirash itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tata cara duduk seperti duduk iftirash, duduk tawaruk, itu hukumnya sunnah. Jika seorang dalam tasyahud tidak duduk iftirash, atau dalam tasyahud akhir tidak duduk tawaruk, maka tetap sah solatnya. Sebab tata cara duduk dalam solat itu hukumnya sunnah saja. Ya, ini tata caranya. Adapun masalah duduknya, duduk tatkala tasyahud, jika duduk tasyahud awal, maka itu hukumnya wajib. Duduknya ya, bukan tata caranya. Itu hukumnya wajib. Pun duduk untuk tasyahud akhir, itu termasuk rukun. Termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian, bacaan tasyahud, bacaan tasyahud awal itu hukumnya wajib. Adapun bacaan tasyahud akhir itu termasuk rukun, masuk rukun sunat. Iya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, wa idza jalasa fi ra'atil akhirati, adapun apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau mengajukan telapak kaki beliau yang kiri, kaki beliau yang kiri, wa nasaba al-ukhra, wa nasaba al-ukhra, dan beliau menancapkan atau menegakkan kaki yang lain, yaitu kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas pantat beliau atau pangkal paha beliau. Iya. Jadi ini keterangan tentang tata cara duduk dalam sholat. Pada tasyahud awal itu duduknya iftirash, adapun pada tasyahud akhir maka duduknya apa? Tawaruk. Artinya apa? Pada tasyahud akhir seorang itu duduk di atas pantatnya. Iya. Kaki kiri itu berada di bawah betis kaki kanan. Adapun pada duduk iftirash, maka telapak kaki kiri itu diduduki. Ya, diduduki. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masih mengenai duduk tasyahud, tasyahud dan tasyahud awal atau pertengahan dan duduk tasyahud padanya. Ada hadis yang lain yang menerangkan tentang hal itu, yaitu hadis Rifa'ah di dalam riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini di antara ulama ada yang mengatakan hadisnya hasan, tentang orang yang jelek sholatnya diterangkan, fa'idha jalasta fi wasti sholati fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra summa tashahad. Maka apabila kamu duduk di pertengahan sholat, maka tenanglah kamu dalam duduk dan bentangkanlah pahamu yang kiri, kemudian bacalah tasyahud, lakukan tasyahud. Ini dalil tentang tasyahud awsat atau tasyahud awal dan duduk padanya. Kemudian dalil yang menunjukkan apa yang beliau jelaskan, beliau menyatakan apa tadi, bahwa tidak wajib dari rukun-rukunnya atau tidak wajib dari rukun kecuali duduk tasyahud pertengahan tasyahud awal. Apa yang menunjukkan bahwa duduk tasyahud awal itu sunnah atau hanya wajib saja, tidak termasuk rukun? Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal itu hukumnya tidak sampai pada rukun adalah hadis Abdullah bin Buhaynah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Abdullah bin Buhaynah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min isnataini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri dari rakaat kedua, minat duhri, dari salat duhur. Lam yajlis bainahuma. Beliau tidak duduk di antara keduanya. Jadi pernah Rasulullah SAW lupa tasyahud awal di sholat duhur. Beliau langsung berdiri, tidak duduk tasyahud. Falamma qada sholatahu, maka tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, beliau sajadatain, thumma sallama ba'da dzalika. Selesai sholat beliau sujud dua kali sujud, kemudian beliau salam setelahnya. Iya. Jadi hadirin rahimakumullah, Di dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasulullah tidak mengerjakan tasyahud awal. Tidak duduk tasyahud awal. Iya. Dan dari sini diambil kesimpulan bahwa tasyahud awal itu tidak termasuk rukun sholat. Sebab jika tasyahud awal itu termasuk rukun sholat, maka tentu Rasulullah akan kembali duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Sebab yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan apabila orang itu ingat. Jadi jika seorang itu lupa satu rukun, kemudian dia ingat, maka hendaknya dia kembali kepada rukun yang dia lupa. Tidak boleh ditinggalkan. Berbeda apabila rangkaian sholat tersebut itu hukumnya wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Tidak harus kembali. Tidak diharuskan untuk kembali. Tapi apa? Nanti kewajiban dia untuk sujud sahwi setelahnya. Jika seorang meninggalkan wajib dari wajib sholat karena lupa, maka apa? Diwajibkan atau mungkin juga bisa dikatakan sunnah baginya untuk sujud sahwi di akhir sholat sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Demikian kenapa tasyahud awal itu tidak dikatakan rukun. Ya. Kemudian tentang hukum tasyahud awal atau duduk tasyahud awal tadi diterangkan bahwa jumhur ulama berpendapat itu hukumnya sunnah. Adapun sebagian ulama berpendapat hal itu adalah hukumnya wajib. Duduk tasyahud awal juga bacaan tasyahud awal itu hukumnya wajib. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lupa tidak tasyahud awal beliau pun kemudian sujud sahwi. Iya. Di antara ulama menyatakan tentang wajibnya tasyahud awal seperti Imam Ahmad, Ishaq, An-Nais Abu Tsaur dan ulama yang lainnya. Berikutnya tentang duduk istirahat. Jadi rukun-rukun itu seluruhnya diwajibkan kecuali duduk tasyahud pertengahan atau awal dan wal istirahah dan duduk istirahah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Malik bin Al-Huwairits ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat. Dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, maka apabila beliau sallallahu alaihi wasallam itu berada pada rakaat salat yang ganjil, lam yanhad, beliau tidak langsung bangkit berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau tegak dalam keadaan duduk, sampai beliau duduk yang mapan. Iya. Hadis ini menjadi dalil tentang disunahkannya, disyaratkannya duduk istirahat pada rakaat berapa? Rakaat pertama, sebelum rakaat kedua, atau rakaat ketiga, sebelum bangkit ke rakaat keempat. Itu di sini disebutkan tadi, beliau pada rakaat yang ganjil, beliau tidak langsung berdiri, sehingga beliau duduk, yang disebut duduk istirahah. Ya. Dan Ashoka di sini nampak beliau berpendapat duduk istirahah itu hukumnya sunnah. Ya. Adapun jumhur ulama berpendapat duduk istirahah itu tidak disyariatkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa duduk istirahah itu tidak disyariatkan. Ya. Tetapi Imam Syafi'i dan yang lainnya dan juga jumhur muhaddisin berpendapat bahwa duduk istirahah itu disukai atau disyariatkan. Ya. Ini yang dikuatkan oleh banyak ulama termasuk Al-Lajnah Daimah menyatakan ulama yang tergabung dalam komite fatwa Arab Saudi menyatakan jilsatul istiraha min sunanis sholah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Duduk istiraha itu termasuk sunnah dari sunnah-sunnah sholat baik bagi imam, makmum maupun orang yang sholat sendirian. Disyaratkan pada mereka untuk duduk istirahah. Tadi pada rakaat berapa? Rakaat-rakaat yang ganjil menuju rakaat yang genap. Ya. Dan duduk istirahah itu hanya sebentar, khafifah, ringan. Tidak disyaratkan padanya zikir atau doa-doa, tidak. Hanya duduk saja. Tidak ada zikir padanya. Ya. Tidak ada zikir padanya. Berikutnya di sini poin yang ke-60. Wala yajibu min arkaniha, dan tidak wajib dari rukun-rukunnya. Mungkin yang beliau maksudkan adalah dari apa yang diucapkan dalam sholat. Dari apa yang diucapkan dalam sholat, tidak ada yang wajib dari rukun-rukunnya kecuali takbir. Jadi pembangun-pembangun sholat, pokok-pokok dari rangkaian sholat, itu tidak wajib kecuali apa? Takbir. Ini dari sisi yang berupa ucapan atau yang dilafalkan. Yang wajib adalah takbir. Jika yang dimasukkan di sini ada takbir, takbiratul ihram, maka takbiratul ihram itu termasuk apa? Termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Takbiratul ihram itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Wajib dan merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, kesepakatan kebanyakan ulama. Ya. Dan yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram itu termasuk rukun di antaranya hadis miftahu shalah at-tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Miftahu shalah, kuncinya salat adalah tuhur, bersuci dulu. Bersuci, berwudu atau yang berhadas besar yang mandi, Itu kuncinya sholat. Kalau belum ada kuncinya, ya belum bisa masuk untuk sholat. Kalau seorang itu belum suci dari hadas, belum bisa untuk sholat. Dia harus memakai kunci untuk masuk sholat, yaitu tuhur, bersuci. Suci dari hadas. Dan juga nanti disucikan pula diri, badannya, maupun tempat sholat dari najis-najis. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharaman sholat adalah takbir. Pengharaman dari segala perkara yang tidak termasuk rangkaian sholat itu adalah dengan takbiratul ihram. Ketika seseorang sudah takbiratul ihram, maka tidak boleh melakukan kegiatan yang lain kecuali sholat. Kecuali sholat, mengerjakan rangkaian-rangkaian sholat. Wa tahliluha taslim. Dan penghalalan, penghalalannya adalah taslim, adalah salam. Dengan salamnya seorang, maka berarti itu sudah selesai sholatnya. Dibolehkan baginya, dihalalkan baginya melakukan kegiatan yang lain. Ya, dibolehkan baginya untuk melakukan kegiatan yang lain. Kemudian juga di dalam hadis, orang yang jelek sholatnya, Nabi mengingatkan dia, idza qumta ila sholati fakabbir. Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu berdiri sholat, maka bertakbirlah. Ada perintah untuk bertakbir. Iya. Dan di dalam lafaz hadis musni sholatuhu, orang yang jelek sholatnya, di dalam riwayat atau Bukhari, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat At-Tabarani, disahihkan hadisnya oleh Syekh Al-Albani, disebutkan lafaz hadisnya, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawaddaa wa yadawudu wa du'a mawadi'ahu wa yad'an wadu'a mawadi'ahu summa yakunu Allahu Akbar. Disebutkan dalam hadis Al-Musni salatuhu, dalam riwayat At-Tabarani, lafad dari Rasulullah SAW, innahu la tatimmu salatun niyahatin minan nas. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang dari manusia, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Faya doa alwadu'a mawazi'ahu, lalu dia meletakkan wadu. Wadu adalah air wudu. Jika dibaca dengan fathah wa wadu, berarti maknanya adalah alat untuk berwudu, yaitu air wudu. Jika dibaca dengan dhammah, jadi dibaca wudu, berarti adalah perbuatan wudu. Itu di sini kita baca wa. Faya doa, faya doaul wudu'a atau wadu'a mawadi'ahu. Maka dia letakkan wadu, air wudu tersebut pada tempat-tempatnya, pada anggota-anggota wudu. Summa yakunu Allahu Akbar. Setelah dia berwudu, kemudian dia mungkin berdiri sholat dan mengucapkan Allahu Akbar. Di sini terangkan tentang lafad takbir, yaitu lafad Allahu Akbar. Lafad Allahu Akbar. Dan di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang apakah boleh seorang bertakbir dengan selain lafad Allahu Akbar. Semisal apa? Allahul Akbar, atau Allahul Azim, Allahul Kabir, Allahul Jalil. Apa boleh dengan lafal-lafal yang lain? Pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, berarti pendapat jumhur, menyatakan apa? Tidak yujizi, tidak cukup, tidak sah masuk sholat tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Jadi lafaz takbir yang dibolehkan hanya Allahu Akbar, tidak sah menggunakan yang lainnya. Hanya saja apa, Imam Syafi'i beliau membolehkan menggunakan lafal Allahul Akbar. Allahul Akbar. Iya. Jadi ini yang jelas pendapat jumhur ulama. Secara umum mereka berpendapat bahwa lafal takbir itu hanya Allahu Akbar. Tidak boleh yang lainnya. Sekarang apakah boleh seorang mengucapkan takbir dengan lafal Allahu Akbar, Allahu Akbar pakai wawu, Allahu Akbar. Ulama seperti Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan Allahu Akbar ini dibolehkan menurut bahasa Arab. Jika diucapkan tatkala takbir, maka ini tidak membatalkan sholat, tetap sah. Kenapa? Dari sisi bahasa Arab itu benar, dibolehkan. Lafal Allahu Akbar, kakewa, Akbar. Iya. Dengan demikian apa? Boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tapi yang umum dan yang jelas dalilnya adalah lafal Allahu Akbar sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani yang telah kita bacakan. Iya. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, beliau membuka salat, memulai salat dengan takbir sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bi takbir. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membuka salat, mengawali salat dengan takbir, yaitu takbiratul ihram. Iya. Jadi keterangannya ada, maka tidak sah, tidak boleh seorang yang mampu melafalkan Allahu Akbar, tidak boleh baginya bertakbir dengan selain itu. Tidak boleh, tidak sah sholatnya jika dia menggunakan lafal yang lain atau dengan tidak menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh, tidak sah sholatnya jika menggunakan selain bahasa Arab. Tidak sah. Mungkin pakai bahasa Indonesia Allah Maha Besar, takbir pakai Allah Maha Besar. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Tidak boleh. Ya. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu, tidak bisa melafalkan Allahu Akbar, wajib baginya untuk belajar. Dan lafal Allahu Akbar itu lafal yang ringkas, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipelajari. Iya. Itu hendaknya siapa yang belum bisa, dia berusaha untuk mempelajarinya. Iya. Adapun yang memang dia tidak mampu karena bisu dan sebagainya, dia ucapkan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini tentang takbiratul ihram dan lafalnya. Kemudian jika seorang itu lupa takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dia harus mengulang dari awal. Jika seorang itu lupa membaca takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk mengulang sholatnya dari awal. mulai sholatnya dari awal. Ketika dia ingat, tahu dia belum takbiratul ihram. Adapun untuk takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, ketika mau rukuk takbir, mau sujud takbir, bagi dari sujud takbir, mau sujud takbir, maka takbir tersebut disebut takbir intiqal, takbir perpindahan di antara dua rukun. Dan itu dibaca semenjak dia mulai berpindah dari satu rukun sampai kepada rukun berikutnya, cara membacanya. Iya. Dan itu hukumnya wajib. Takbir intiqal itu hukumnya wajib. Namun siapa yang berpendapat dengannya, insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك تفضلوا وهبتكم الله